Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pada pertemuan yang terakhir. Kita sudah menyebutkan tentang bab mandi, bab tayamum. Kemudian kita lanjutkan bab al-haid, bab tentang darah haid. Darah yang ada pada wanita itu ada tiga, ada darah haid, dan ini darah yang asli pada wanita. Kemudian yang kedua ada darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Jadi ada tiga darah yang ada pada wanita, dan masing-masing kita lihat bahwa darah haid itu sama dengan darah nifas dari sisi hukum, tapi berbeda dari sisi zat. Saya ulangi bahwa darah haid sama dengan darah nifas, ditinjau dari sisi hukumnya, tapi berbeda dari sisi zatnya. Yang kedua, darah haid, darah nifas itu sama dengan darah istihadah dari sisi zatnya, tapi berbeda dari sisi hukumnya. Yang ketiga, bahwa darah haid itu beda dengan darah istihadah, baik ditinjau dari sisi hukum maupun ditinjau dari sisi zatnya. Ini adalah darah yang ada pada wanita. Jadi darah haid berbeda dengan darah istihadah, baik ditinjau dari sisi zatnya maupun ditinjau dari sisi hukumnya. Dan darah yang asli pada wanita itu adalah darah haid. Ini darah yang asli. Adapun darah haid itu sendiri, pengertian darah haid itu adalah damun tabii, adalah darah yang alami yang keluar dari kemaluan wanita pada waktu-waktu tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula. Ini adalah pengertian dari darah haid. Yaitu adalah darah yang alami, darah yang keluar dari kemaluan wanita itu pada hari-hari tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula. Ini pengertian dari darah haid. Dan darah haid ini adalah termasuk menunjukkan bahwa ciri dewasanya wanita. Salah satu dari ciri dewasanya wanita itu adalah darah haid. Dan darah haid ini itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya, baik ditinjau dari sisi usia maupun ditinjau dari sisi masa haidnya. Saya ulangi bahwa darah haid itu tidak ada batasan baik minimalnya maupun maksimalnya, baik ditinjau dari sisi apa, usia haid dan juga masa haid. Artinya apa? Tidak ada batasan minimalnya usia haid. Ada yang mengatakan bahwa minimalnya usia haid itu adalah 9 tahun. Ada yang mengatakan maksimalnya usia haid itu 50 tahun. Atau yang menopausnya 50 tahun. Itu tidak ada batasan. Dalam syariat Islam tidak pernah membatasi. Atau tidak ada dalil yang sore, tidak ada dalil yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita itu mulai haid pada usia 9 tahun, itu enggak ada. Tidak ada juga dalil yang menyatakan bahwa wanita itu haid itu adalah 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu enggak ada. Karena tidak ada ketetapan di dalam Islam, maka para ulama menyatakan tidak ada batasan minimalnya dan juga tidak ada batasan maksimalnya. Maksimalnya itu adalah menopausnya. Adanya artinya berhenti dari haidnya. Itu tidak ada. Adapun perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wanita haid itu pada usia 9 tahun. Itu pun tidak punya dalil. Dan alasan yang dipakai Imam Asy-Syafi'i untuk mengatakan wanita haid pada usia 9 tahun adalah bahwa Nabi SAW itu adalah mencampuri, menikahi Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun. Kemudian mencampuri itu pada usia 2 tahun sesudahnya. Artinya pada usia 9 tahun. Kenapa? Karena waktu itu 9 tahun dianggap bahwa itu sudah haid. Kemudian itu adalah tapi itu bukan dalil yang sharih. Bukan dalil yang jelas yang menyatakan bahwa wanita haid itu 9 tahun, itu enggak ada. Demikian juga misalnya apa? Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ra'aitu jaddatan umruha 21 sana. Saya melihat nenek-nenek itu usianya 21 tahun. nenek-nenek usianya 21 tahun. Logikanya gimana? 9 tahun wanita itu haid. Kemudian apa? Menikah, dia punya anak pada usia 10 tahun. Anaknya pada 9 tahun itu sudah haid. Kemudian menikah, punya anak, ditambah masa kehamilan, berarti 21 tahun dia sudah punya cucu. Itu adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga mengatakan minimalnya usia haid itu adalah 9 tahun. Ini pun juga kita katakan adalah apa? Dibantah, karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa wanita itu minimalnya usia haid itu 9 tahun. Demikian juga maksimalnya itu enggak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, juga tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya masa haid. Masa haid. Kenapa? Karena setiap kondisi wanita itu berbeda-beda. Ada wanita yang haidnya itu 3 hari. Ada wanita haid itu masa haidnya itu hanya 5 hari. Ada wanita masa haidnya itu hanya 6 hari. Ada masa haidnya wanita itu hanya 7 hari. Ada yang 8 hari, ada yang 9 hari, bahkan ada yang 10 hari. Ini adalah apa? Perbedaan masa haid, ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimalnya masa haid dan juga tidak ada batasan maksimalnya masa haidnya. Jadi tidak ada dalil dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan masa haidnya wanita itu adalah 6 hari. Masa haidnya wanita itu adalah 7 hari, enggak ada. Adapun hadis dari Fatimah binti Jahsyin yang menyatakan bahwa wanita itu adalah 6 atau 7 hari disuruh meninggalkan sholat 6 atau 7 hari, itu adalah menunjukkan keumuman. Menunjukkan keumuman bahwa wanita umumnya itu adalah masa haidnya adalah 6 atau 7 hari. Tapi bukan menunjukkan pembatasan bahwa maksimalnya masa haid itu adalah 7 hari atau 6 hari. Ini adalah apa? Kita katakan adalah darah haid. Adapun ciri-ciri kita sebutkan tadi, perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah, baik ditinjau dari sisi zatnya maupun ditinjau dari sisi hukum. Kita lihat yang pertama dari sisi zat. Darah haid berbeda dengan darah istihadah dari sisi zatnya. Yang pertama perbedaannya itu dilihat dari sisi warna. Warna darah haid itu ada 4. Sementara warna darah istihadah itu ada 3. Darah haid itu warnanya ada 4. Yang pertama adalah hitam, kehitam-hitaman. Yang kedua adalah merah. Yang ketiga itu adalah coklat. Yang keempat itu adalah warna kuning. Kuning atau apa namanya, kita katakan ini warna darah haid. Warna darah haid itu ada 4. Adapun darah istihadah warnanya ada 3, yaitu merah, coklat, kuning. Berarti apa? Di mana letak perbedaan darah haid dengan darah istihadah? Itu adalah di warna hitam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua darah haid dengan darah istihadah itu dari sisi bau. Bahwa darah haid itu baunya lebih menyengat daripada darah istihadah. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi kekentalan. Tentunya darah haid lebih kental daripada darah istihadah. Kemudian yang keempat ditinjau dari sisi ketika dia mengering. Ketika sama-sama dijemur, darah istihadah dengan darah haid dijemur, maka apa? Darah haid itu adalah apa? Di situ dia ada gumpalan. Dia menggumpal, sementara darah istihadah itu tidak ada gumpalan. Ini perbedaan sebagaimana dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan ihdana yusibu sauban min damil haid. Salah seorang dari kami pakaiannya itu terkena darah haid. Min damil haid artinya terkena darah haid yang sudah kering. Apa kata Nabi SAW? Tahuttuhu, kering. Dalil menunjukkan bahwa di kering itu ada apa? Bahwa ada darah haid itu adalah gumpalan, menggumpal ketika dia mengering. Sehingga Nabi SAW mengatakan tahuttuhu, kering, summa takrusuhu, summa tandahuhu. Kemudian baru dicuci dan dibilas. Ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa darah haid ketika mengering itu adalah gumpalan. Sementara darah istihadah tidak ada gumpalannya. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi zatnya, bahwa darah haid itu kalau misalnya ditinjau dari sisi sebab darah haid itu tanpa ada sebab. Darah istihadah itu keluarnya ada sebab. Jadi kalau darah haid itu tidak ada sebabnya, maka dinamakan darah haid itu adalah darah yang alami. Alami itu maksudnya apa? Datang tidak diundang, perginya pun tidak diusir. Artinya apa? Dia akan datang dengan sendirinya dan pergi pun juga dengan sendirinya. Tidak perlu diundang. Haidar haid datang pada tanggal sekian ya, nggak ada. Kemudian kamu keluar berhenti dari tanggal sekian ya, nggak ada juga. Jadi darah haid itu darah yang alami. Darah alami artinya apa? Datang tidak diundang, pergi pun tidak diusir. Itu darah haid. Tapi darah istihadah artinya tanpa ada sebab. Darah haid itu tanpa ada sebab. Tahu-tahu dia bisa keluar. Dan wanita bisa keluar sebulan dua kali. Atau bisa sebulan sekali. Ada wanita yang dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Mungkin ada yang empat bulan sekali. Ada yang sebelas bulan sekali. Ada yang dua tahun sekali baru keluar. Ada yang sama sekali seumur hidup. Itu tidak pernah keluar darah haid. Kemudian darah istihadah tentunya ada sebab. Nah, kalau darah istihadah itu ada sebab, bisa ada karena sakit, penyakit, mungkin karena apa namanya kecelakaan, itu bisa terjadi darah istihadah. Itu adalah perbedaan dari sisi apa? Dari sisi zatnya, dari sisi zatnya. Demikian juga kalau ditinjau dari sisi tempat itu juga berbeda. Darah haid itu letaknya berada di tengah rahim. Letaknya di tengah rahim. Kenapa? Karena darah haid itu akan berubah fungsi ketika dia apa? Ketika wanita itu hamil. Ketika wanita itu hamil, maka darah haid itu berubah fungsi menjadi makanan pokok bagi janin. Jadi dia akan berubah menjadi makanan pokok bagi janin. Karena janin itu adalah butuh makan. Dari mana dia dapatkan makanan? Itu adalah dari darah haid. Ini adalah apa namanya perbedaan. Sementara darah istihadah itu adalah letaknya di leher rahim. Kemudian itu perbedaan dari sisi apa zatnya. Adapun darah haid dengan darah istihadah berbeda dari sisi hukumnya. Nah, itu adalah apa? Kita lihat ada yang pertama, perbedaannya dari sisi hukum. Kalau darah haid itu tidak boleh sholat. Adapun darah istihadah itu tetap sholat. Yang kedua, darah haid tidak boleh puasa, darah istihadah tetap boleh berpuasa. Yang ketiga, darah haid tidak boleh dicampuri, kalau darah istihadah tetap boleh mencampuri istrinya, artinya boleh berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat, kalau darah haid tidak boleh wanita yang keluar darah haid itu dicerai, tidak boleh seorang laki-laki menceraikan istri dalam kondisi haid. Adapun ketika keluar dari istihadah, boleh laki-laki itu menceraikan. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi hukum, kalau darah haid itu adalah apa? Tidak boleh tawaf, sementara darah istihadah itu tetap boleh tawaf. Kemudian perbedaan yang berikutnya bahwa darah haid itu adalah apa? Menunjukkan ciri dewasanya wanita, dan darah istihadah tidak sama sekali menunjukkan ciri dewasanya wanita. Ini adalah perbedaan darah haid dengan darah istihadah itu pada wanita. Dan wanita dalam menetapkan dirinya bahwa dia haid atau tidak, maka yang pertama adalah dengan cara tamyiz. Artinya wanita itu adalah apa? Menghukumi dirinya haid itu adalah ketika dia sudah bisa membedakan ini darah haid atau bukan darah haid. Dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, kalau dia melihat bahwa dia yakin bahwa ini adalah darah haid, maka dia menghukumi dirinya adalah haid. Kalau dia meyakini bahwa ini bukan darah haid, maka dia tidak boleh menghukumi dirinya itu adalah haid. Ini adalah apa? Dalam menetapkan hukum apakah saya ini haid atau tidak. Misalnya dalam hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Kunna la na'udu as-sufra ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap warna kuning itu setelah masa suci itu adalah darah haid. Artinya apa? Kalau warna coklat, warna merah atau warna coklat atau warna kuning itu keluarnya setelah masa suci artinya dia ketika tidak haid, berarti itu bukan darah haid. Tapi ketika warna merah, kuning atau coklat masih dalam masa haid, maka itu adalah terhitung darah haid. Ini adalah apa? Ciri-ciri. Jadi misalnya dan wanita ketika misalnya hari kedua dia punya kebiasaan haid misalnya 6 hari. Pada hari ketiga ternyata dia sudah bersih. Kemudian tidak ada warna kuning sedikit pun, yang dilihat itu adalah betul-betul adalah putih bersih. Maka sudah, maka dia apa? Dia menghukumi dirinya suci, dia mandi, kemudian dia melakukan ibadah sholat. Walaupun misalnya ternyata 2 hari kemudian, hari kelima, itu ternyata keluar lagi darah, ada bercak darah dan itu adalah darah haid. Makanya sudah dia menghukumi lagi dirinya, itu adalah haid. Maka kenapa? Karena kita katakan tidak ada batasan minimalnya masa haid dan juga tidak ada batasan maksimalnya masa haid. Ini adalah berkaitan dengan darah haid. Saya tidak memperpanjang, nanti insya Allah kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Karena sebenarnya berbicara tentang darah haid itu, darah dalil yang berbicara tentang darah haid itu kurang lebih hanya 6 atau 7 hadis. Jadi para ulama menyatakan bahwa hadis yang berkenan masalah darah haid itu adalah sedikit, tetapi apa permasalahannya itu paling besar, paling banyak. Kenapa? Karena setiap wanita itu adalah berbeda masa haidnya dan berbeda tentang kita melihat bahwa setiap wanita itu kenapa? Karena haidnya itu adalah macam-macam. Walaupun dalilnya itu adalah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh wanita haid itu adalah lebih banyak. Nah, wallahu taala alam. Adapun darah nifas itu adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran. Jadi kalau nifas itu adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran, itu darah nifas. Dan darah nifas ini itu sama dengan darah haid dari sisi apa? Dari sisi hukum. Artinya darah nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh dicampuri, tidak boleh dicerai, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh apa? Dicerai. Artinya sama dengan darah haid. Tapi berbeda darah nifas dengan darah haid itu dari sisi zatnya. Baik, kita lanjutkan kitabus sholat. Kitabus sholat, jadi bab haid itu adalah termasuk bab yang terakhir dari pembahasan kitab At-Tahar. Kita masuk kitab yang selanjutnya, kitabus sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Dan tentunya makna secara bahasa itu maknanya lebih umum daripada makna secara istilah. Misalnya dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu bermakna doa, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma makna shollu di sini? Apakah maknanya sholat takbir sampai salam? Sholat yang dimasukkan di dalam ayat ini tidak. Sholat yang dimasukkan dalam ayat ini adalah doa. Karena dikatakan ya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Apakah Allah dan Rasulnya sholat kepada nabi dalam arti takbir sampai salam? Tidak. Maknanya adalah apa? Allah dan Rasulnya Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Artinya mendoakan kepada nabi, bukan maknanya sholat. Bukan maknanya sholat secara istilah. Demikian juga misalnya dalam hadis dari Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ila ta'ami, apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, fa'inkana sha'iman, jika dia berpuasa, fal yusolli, maka adalah dia apa? Yusolli, maknanya apa? Mendoakan. Kalau salah seorang kalian diundang makan sementara dia sedang berpuasa, maka apa? Cukup dia mendoakan kepada sahibu dakwah yang mengundangnya, mengundang atau yang mengundang walimah, cukup dia mendoakan kepada kedua mempelai, mendoakan kebaikan kepada yang mengundang dia makan. Itu kalau dia berpuasa. Wa in kana muftiran, maka apa? Falyakul. Kalau dia tidak berpuasa, maka adalah dia makan dari undangan makan tersebut. Ini dalil menunjukkan bahwa sholat secara bahasa artinya doa. Adapun sholat menurut istilah itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian sholat menurut istilah. Dan dalil yang menurut sholat menurut istilah ini banyak sekali dalam ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata wa atuz zakat. Sholat yang dimasukkan dalam ayat ini aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Sholat yang dimasukkan adalah sholat menurut istilah, adalah perbuatan perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu telah ditentukan waktunya. Sholat yang dimasukkan dalam ayat ini adalah sholat menurut istilah, bukan menurut bahasa. Sholat yang ditentukan waktunya itu bukan sholat menurut bahasa, tapi menurut istilah. Demikian juga firman Allah, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sholat yang dimasukkan di sini apakah secara bahasa atau secara istilah? Adalah istilah, bukan secara bahasa. Tapi itu pengertian dari sholat. Adapun dalil yang menunjukkan pensyariatan sholat itu banyak sekali. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan juga dari hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tentang pensyariatan sholat. Dan juga ijma, artinya seluruh ulama sepakat kalau sholat ini adalah termasuk yang disyariatkan. Kemudian keutamaan sholat juga banyak sekali. Walaupun di sini tidak disebutkan, saya hanya menyebutkan secara ringkas saja bahwa keutamaan sholat itu banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Sholat itu turun di tempat yang paling tinggi. Di mana turunnya sholat? Adalah di ketika Nabi SAW mi'raj, ya kan? Itu turunnya di tempat yang paling tinggi. Kalau ibadah yang lain, itu turunnya di dunia. Ibadah puasa di dunia, ibadah haji di dunia, azan di dunia, wudu di dunia. Tapi sholat itu adalah bukan lagi di dunia, tapi sudah ketika Nabi SAW mi'raj. Kemudian ini keutamaan. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa sholat itu adalah turun langsung, tidak melalui perantara. Kalau sholat ini, perintah sholat ini ada gak melalui perantara mereka Jibril? Tidak. Kenapa? Karena Jibril hanya bisa mengantarkan Nabi SAW itu di Sidratul Muntaha. Adapun bertemu dengan Allah, itu adalah Allah sendiri yang langsung memerintahkan kepada Nabi perintah sholat. Artinya tidak ada perantara. Perintah sholat ini tidak melalui perantaraan mereka. Tidak dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya adalah apa? Bahwa sholat itu awalnya diperintahkan adalah 50 kali. Sholat yang diwajibkan kepada kita itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kalau 50 kali dalam sehari semalam, berarti apa? Setiap setengah jam sekali kita sholat, iya kan? Setiap setengah jam sekali kita sholat. Dan ini tentunya akan memberatkan. Tapi kemudian tawar-menawar, akhirnya kemudian Allah tetapkan 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi apa? 5 kali dalam sehari semalam, pahalanya tetap tidak dikurangi, sama dengan orang itu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan keutamaan. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya adalah apa? Ibadah yang paling tinggi. Sholat ini adalah termasuk ibadah yang paling besar dari semua ibadah-ibadah yang lain. Dalil yang menunjukkan adalah apa? Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah SAW menjawab, Al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah. Setelah syahadatain, amalan yang disebutkan pertama kali adalah apa? Sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi adalah sholat. Dalil menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi dari semua ibadah yang lain. Demikian juga Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi SAW mengatakan apa? Fal yakun awwal ma tad'uhu ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian fa inhum ata'u kalidzalika fa alimhum annallaha tarab alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah apa? Mu'adz bin Jabal dinasihati oleh Nabi bahwa dakwah yang pertama kali yang akan kamu lakukan di negeri Yaman itu adalah dakwahi dulu kepada tauhid. Syahadatain. Setelah mereka menyatakan syahadatain, baru pertama kali yang kamu ajarkan itu adalah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dalil menunjukkan bahwa apa? Sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya adalah apa? Tidak ada ibadah yang lain, tidak ada ibadah yang lain yang menunjukkan apa? Menunjukkan kalau meninggalkan itu adalah kufur selain daripada sholat. Jadi apa? Hanya satu-satunya ibadah yang menunjukkan kafirnya jika orang itu meninggalkan itu adalah apa? Sholat. Kalau orang meninggalkan puasa tidak ada dalil yang menyatakan kafir. Yang meninggalkan haji tidak ada dalil yang menyatakan kafir. Yang meninggalkan zakat itu tidak ada dalil yang menyatakan itu adalah kafir. Tapi bagi mereka yang meninggalkan sholat, baru kemudian di situ apa? Nah, ada riwayat yang menunjukkan adalah kafir. Berdasarkan dalil dari Nabi SAW, man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang telah meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Iya kan? Sungguh dia telah kafir. Ini satu-satunya amal ibadah yang apabila seorang itu meninggalkan itu akan apa? Masuk dalam kategori kufur. Walaupun di sini para ulama nanti berselisih apakah kufur yang mengeluarkan dia dari Islam ataukah kufur yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun pendapat perlu rincian. Rinciannya adalah apa? Jika orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, sengaja meninggalkan sholat, atau sengaja menyatakan bahwa sholat lima waktu itu bukan wajib, atau menyatakan mengingkari perbuatan sholat itu sendiri, maka dia telah kafir keluar dari agama Islam. Adapun jika seorang itu meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tetap meyakini sholat itu adalah wajib, maka dia apa? Dia telah melakukan kekufuran, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Ini adalah rincian bagi mereka yang meninggalkan ibadah sholat. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu ada 9. Di sini tidak disebutkan. Saya sebutkan ada 9. Ada 9 syarat sholat. Yang pertama adalah muslim. Karena sholat itu adalah apa? Sholat itu baru boleh dilakukan setelah orang itu menyatakan syahadatain. Ya, karena tadi dalil yang menyebutkan tadi bahwa apa? Setelah dia menyatakan syahadatain, baru dia boleh melakukan ibadah sholat. Artinya apa? Kalau dia belum menyatakan syahadatain, maka apa? Maka kita katakan tidak ada baginya sholat. Jadi syarat yang pertama bahwa sholat itu adalah harus orang itu muslim. Yang kedua itu adalah dewasa. Harus sudah dewasa. Dewasa ini adalah apa namanya? Sudah balig. Kalau laki-laki, ciri dewasanya laki-laki itu ada 3. Kalau ciri dewasanya wanita itu ada berapa? Ciri dewasanya laki-laki ada 3. Yang pertama adalah apa? Mimpi basah, mimpi keluar air mani. Kemudian yang kedua, usia 15 tahun. Yang ketiga itu adalah tambutulahan, tumbuhnya bulu kemaluan. Ini ciri dewasanya laki-laki. Kalau wanita ditambah 2. Kalau wanita ditambah lagi 2, yaitu apa? Darah haid. Tadi kita sebutkan keluarnya darah haid itu menunjukkan ciri-ciri dewasa. Dan yang kelima adalah hamil. Ada wanita misalnya baru 9 tahun, belum pernah haid, belum pernah mimpi basah, tidak tumbuh bulu kemaluan, usianya baru 9 tahun, tapi hamil, itu sudah pasti dewasa. Itu adalah apa? Ciri-ciri dewasanya wanita ada 5. Kemudian syarat sholat yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah berakal. Syarat sholat yang berikutnya adalah berakal. Yang dimaksud dengan berakal itu adalah apa? Fahmul khitab wa raddul jawab. Itu makna dari berakal. Berakal itu kalau ditanya bisa jawab. Itu namanya berakal. Maka itu diwajibkan sholat itu ketika sudah kita katakan adalah berakal. Kalau dia sudah ditanya bisa jawab itu namanya berakal. Tapi kalau ditanya jawabannya lain, ini tidak dianggap tidak berakal. Berarti keluar dari yang berakal itu ada 2. keluar. Artinya yang tidak termasuk dalam kategori tidak berakal itu ada dua. Yang pertama adalah hilang akal, dan yang kedua adalah tertutup akal. Kalau yang hilang akal contohnya apa? Hah? Hilang akal, gila. Gila, yang hilang akalnya itu gila. Artinya yang hilang akal itu gila. Maka gila tidak ada kewajiban sholat. Tidak sah sholatnya bagi orang gila. Kalau orang gila disuruh sholat maka tidak sah. Kalau ada orang yang menyuruh orang gila untuk sholat, maka yang menyuruh itu adalah lebih gila dari orang gila. Kenapa orang gila kok disuruh sholat? Ya? Yang kedua, yang hilang akal seperti adalah orang yang stres, orang yang depresi. Orang yang depresi tidak ada kewajiban baginya sholat. Maka jangan disuruh sholat. Depresi itu termasuk orang yang hilang akal. Adapun yang tertutup akal, kalau yang tertutup akal seperti tidur. Tidur itu tertutup akalnya. Tidak hilang, tapi akalnya tertutup. Nah, ketika sedang tidur, itu tidak ada kewajiban sholat. Ya kan? Kapan dia wajibnya sholat orang yang tidur? Ketika dia bangun. Ya kan? Ketika dia bangun, misalnya apa? Dia tidur dari jam 9, bangun-bangun jam 4 sore. Dia belum sholat duhur. Apakah ada kewajiban sholat duhur ketika dia sedang tidur? Tidak ada. Kapan dia wajib? Ketika dia bangun. Ketika dia bangun baru kemudian sholat duhur, kemudian asar. Iya kan? Dia punya kewajiban untuk sholat duhur dan kewajiban untuk sholat asar. Itu adalah kewajiban. Nah, itu kenapa? Karena dia tertutup akalnya. Demikian juga orang yang pingsan. Demikian juga orang yang... Cuma nanti orang yang pingsan itu ada khilaf. Ada khilaf tentang orang yang pingsan, apakah itu orang yang pingsan itu mengqadha sholat atau tidak. Ketika dia pingsan, itu kan ketika dia pingsan, ada gak kewajiban sholat? Tidak. Sekarang ada gak kewajiban dia mengqadha sholat? Kalau tidur, tadi ada, iya kan? Tidur tadi mengqadha sholat. Karena dia tidur jam 9, kok bangun-bangun jam 4 sore. Iya kan? Berarti ada kewajiban mengqadha sholat duhur. Tapi bagi yang pingsan, pingsan jam 10, sadar jam 4 sore, ada gak kewajiban mengqadha sholat duhur? Mulai ada khilaf. Ya kan? Mulai ada perselisihan. Ada yang mengatakan sama sekali tidak ada qadha bagi mereka yang pingsan. Mau itu sedikit atau banyak. Artinya mau sholat yang ditinggalkan itu satu atau dua. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak mengqadha. Ya kan? Mengqadha sholat. Kenapa? Karena pingsannya itu adalah waktu yang sedikit. Artinya kurang dari 5 sholat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kita katakan pingsannya cuma satu atau dua, maka ada wajib qadha. Ini adalah apa? Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau ulama fikih, kebanyakan jumhur ulama menyatakan orang pingsan itu tidak ada qadha sholat. Tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Kenapa? Karena pingsan dengan orang tidur itu berbeda. Apa bedanya orang pingsan dengan orang tidur? Kalau tidur, kalau tidur dibangunin, dia bangun. Iya kan? Tapi kalau orang pingsan dibangunin, tidak bangun. Kemudian kalau tidur itu kita katakan pingsan itu waktunya lebih lama daripada orang yang tidur. Pingsan itu bisa lebih lama daripada orang yang tidur. Ini adalah perbedaan. Kemudian orang tidur itu tentunya adalah apa yang kita katakan ini, itu perbedaan. Maka orang pingsan itu tidak bisa dikiaskan sama dengan tidur. Ada kewajiban mengqadha sholat. Kalau tidur mengqadha sholat, sebagian dari ulama menyatakan orang pingsan pun juga mengqadha sholat. Tapi dibantah bahwa orang tidur dengan pingsan itu berbeda, tidak sama. Demikian juga orang yang mabuk. Orang mabuk juga tertutup akal. Ketika mabuk tidak ada sholat, tapi dia punya kewajiban mengqadha sholat setelah dia waras, setelah dia tidak lagi mabuk. Ketika dia sudah mulai sadar. Itu yang kita katakan syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat dari sholat. Syarat yang keempat dari sholat itu sebagaimana di dalam buku disebutkan toharo. Nah, itu adalah syarat sahnya sholat. Toharo maksudnya apa? Wudu, iya kan? Toharo minal hadatsaini. suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Jadi ini adalah harus orang sholat itu harus dalam harus taharah dulu. Jadi harus sudah wudu dulu baru kemudian sholat. Sangka sholatnya bagi mereka yang tidak sholat tidak berwudu maka tidak sah. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ini dalil menunjukkan bahwa wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Demikian juga bagi mereka yang hadas besar itu adalah harus mandi. Ya kan? Harus mandi baru kemudian sholat. Kalau ada orang junub, ada orang mimpi basah kemudian sholat, ini sengaja atau tidak sengaja? Atau lupa misalnya, semalam mimpi, semalam dia mimpi basah. Kemudian ketika dia bangun subuh, dia wudu kemudian pergi sholat ke masjid. Di tengah sholat, dia baru ingat, loh iya semalam saya mimpi, saya belum mandi. Dia meneruskan sholat atau dia batalkan sholat? Batalkan sholat. Dibatalkan sholat, dia pergi mandi, kemudian sholat subuh ulang. Iya kan? Mengulangi sholat subuh. Sekarang itu kalau di tengah sholat. Sekarang begini. Dia ingatnya. Misalnya begini. Sekarang jam 10 kurang. Terus dia ingat. Loh, saya tadi sholat subuh. Padahal semalam saya mimpi basah. Ya kan? Sekarang hampir jam 10. Dia baru ingat kalau tadi sholat subuh itu sholatnya belum mandi dalam kondisi junub. Semalam dia mimpi, dia sholat subuh, dia bangun sholat subuh. Ya kan? Sekarang baru ingat sudah mau jam 10. Pertanyaan, sah nggak sholat subuhnya? Tidak sah sholat subuh. Sholat subuhnya harus diulang. Maka begitu dia ingat sekarang, dia pergi mandi, kemudian dia mengqadha sholat subuh pada saat ini. Itu adalah apa? Kenapa? Karena tidak sah sholatnya bagi mereka yang hadas besar, belum mandi. Kemudian syarat sahnya sholat yang berikutnya, yang keberapa? Kelima, adalah disebutkan di dalam buku, wa min syurutiha dukhulul waqti, adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Nah, masuknya waktu sholat ini adalah apa? Kita sebutkan secara rinci. Yang pertama, seluruh ulama sepakat kalau sholat itu sebelum waktunya itu tidak sah. Iya enggak? Seluruh ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Kalau sholat sebelum waktunya sah atau tidak? Tidak sah. Contoh, sekarang sholat duhur. Sahkah sholat duhurnya sekarang? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Ini yang pertama. Jadi kita katakan seluruh ulama sepakat kalau sholat sebelum waktunya itu adalah tidak sah. Yang kedua, seluruh juga ulama sepakat kalau sholat sudah habis waktunya dengan sengaja maka juga tidak sah. Artinya apa? Seluruh ulama sepakat kalau dia meninggalkan sholat itu sudah habis waktunya dengan sengaja, maka itu tidak sah sholatnya. Contoh, sekarang baru sholat subuh, sengaja sekarang baru sholat subuh, sangka sholat subuhnya ini, kenapa tidak sah? Karena sudah habis waktunya. Jadi kalau sudah habis waktunya, maka apa? Itu tidak sah kalau dia lakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka apa? Sah sholatnya. Seperti misalnya dia baru bangun tidur sekarang, iya kan? Baru bangun tidur sekarang, boleh nggak sholat subuh sekarang ini? Boleh. Dan itu sah nggak sholat subuhnya? Sah. Kenapa? Karena dilakukan bukan kesengajaan. Tapi kalau sengaja menunda sholat subuh sampai jam 10, maka tidak sah berdasarkan kesepakatan, iya kan? Demikian juga bagi mereka yang kita lihat waktu sholat. Waktu sholat duhur itu mulai kapan? Waktu sholat duhur adalah terhitung mulai dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya itu adalah apa? Ketika matahari berada pada posisi puncak, dia akan apa? Dia akan turun, iya kan? Kan matahari itu tidak mungkin naik terus, tidak ada ujungnya, ya kan? Ketika dia berada pada posisi puncak, maka dia akan apa? Turun. Nah, mulai turunlah ini disebut dengan tergelincir. Itulah awal waktu sholat duhur. Kapan berakhirnya waktu sholat duhur? Adalah apa? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Ketika bayangan sama dengan ukuran bendanya. Jadi kalau misalnya nancapkan kayu 1 meter, diukur aja 1 meter, bayangan kok 1 meter, berarti apa? Berarti apa? Berakhirnya waktu sholat, waktu sholat duhur. Awal waktu sholat asar. Berakhirnya waktu sholat duhur, awal waktu sholat asar. Kapan awal waktu sholat asar? Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Kapan berakhirnya waktu sholat asar? Berakhirnya waktu sholat asar sebelum matahari menguning. Berakhirnya waktu sholat asar sebelum matahari menguning. Artinya apa? Sebelum matahari berubah jadi kuning, itu sudah berakhir waktu sholat asar. Kalau sudah kuning, itu berarti sudah habis. Sudah habis waktu sholat asar. Kalau orang itu sengaja menunda-nunda sholat asar sampai matahari menguning, kemudian ketika matahari menguning baru dia sholat asar, sangka sholat asarnya? Sangka sholat asarnya? Tidak. Kenapa kok tidak sah? Karena sengaja menunda, sudah habis waktunya. Kalau dia berpendapat, loh maghrib, sholat asar itu kan sampai maghrib. Nah, kalau dia meyakini bahwa sholat asar itu kan berakhirnya sampai maghrib, maka ini pun juga adalah apa? Itu dianggap telah meninggalkan sholat. Walaupun dia meyakini, tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa sholat asar itu sampai maghrib. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sholat maghrib itu sampai sholat asar itu sampai maghrib, itu nggak ada. Dalil yang menunjukkan bahwa berakhirnya waktu sholat asar adalah hina shara dhillu kulli syai'in mitslaihi, ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya. Atau dalam riwayat yang lain, malam tasfari syams, selama matahari belum berubah menjadi kuning, maka itu adalah apa? Masih waktu sholat asar. Tapi ketika berubah menjadi kuning, nah itu sudah berakhir waktu sholat asar. Adapun sampai maghrib, itu ditujukan kepada mereka yang tidak sengaja. Kalau sampai maghrib, itu ditujukan kepada siapa? Yang tidak sengaja, misalnya tidur. Jam 1 dia tidur, bangun-bangun jam 5 sore, atau jam 5:30, matahari sudah merah, iya kan? Matahari sudah merah, sangka sholat asarnya ketika matahari merah? Bagi yang ketiduran, sah. Kenapa? Karena itu adalah apa? Itu namanya qadha, iya kan? Ketika dia bangun ketika matahari merah, itu kan mengqadha sholat asar. Kenapa? Qadha itu kan artinya apa? Mengerjakan sudah habis waktunya. Tapi itu adalah sholat asar. Sholat maghrib, kapan mulai sholat maghrib? Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, walaupun cahayanya masih terlihat. Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Hina dhihabis syafaqil ahmar. Ketika hilangnya mega merah. Ketika mega merah sudah hilang, maka itu berakhir waktu sholat maghrib atau awal waktu sholat isya. Kapan awal waktu sholat isya? Ketika hilangnya mega merah. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Ila nisfil lail, adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Mama na ghasaqil lail? Ghasaq itu adalah nisfil lail. Ghasaq di mana? Nisfil lail. Dalam semua tafsir, ghasaqil lail di mana? Nisfil lail. Artinya apa? Salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Kemudian pertanyaan, pertengahan malam itu jam berapa? Jam berapa disebut pertengahan malam? Nah, patokannya pertengahan malam itu jam berapa? Jam 12. Pertengahan malam itu patokannya adalah pertengahan antara Isya dan Subuh. Yang namanya pertengahan malam itu adalah pertengahan antara Isya dengan Subuh. Misalnya sholat Isya pukul 19. Kita ambil contoh aja. Isya pukul 19.00. Subuh pukul 4.00. Ada berapa jam ini? Ada 9 jam. 9 jam dibagi 2, 4 jam 30 menit. Iya kan? 4 jam 30 menit. 19 ditambah 4 jam 30 menit. 11, 21, 23, 30. Iya kan? Pertengahan malam adalah pukul 23.30. Itu gampangnya. Jadi bukan pukul 12. Pertengahan antara Isya dengan Subuh. Karena Isya, kan saya ambil contoh karena pasir. Karena Isya itu bisa jam 18.40, 18.45, 18.43. Subuh bisa jam 3.46, jam 3.50. Atau kita ambil tadi yang hitungan gampangnya aja. Tapi ini berakhirnya waktu sholat Isya. Adapun pertengahan malam di atas itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak sengaja. Misalnya dia ketiduran, habis maghrib dia tidur, bangun-bangun jam 2 pagi. Boleh gak dia sholat Isya jam 2 pagi? Boleh. Sah gak sholat Isya? Sah. Kenapa? Karena bukan kesengajaan. Tapi kalau sengaja menunda, dia sengaja-sengaja menunda sholat Isya sampai pukul 12 malam. Sangka sholat Isya pukul 12 malam? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena dia telah menunda, menunda sholat Isya itu sudah habis waktunya. Kemudian kalau mereka membantah begini, orang tadi ketiduran, itu kan tidak sengaja kan? Iya kan? Jam 2, tep, jam 2 pagi, dia sholat Isya. Sangka sholat Isya? Bagi mereka yang tidak sengaja, sah sholatnya. Karena tidak sengaja. Kalau sengaja sampai jam 2 sholat Isya, kira-kira sah gak sholatnya? Tidak. Kemudian dia ngeyel, bantah. Loh, yang tidak sengaja saja, itu diperintah, boleh dia mengqadha sholat. Iya kan? Yang tidak sengaja saja boleh mengqadha sholat. Kenapa saya yang sengaja tidak boleh mengqadha? Mestinya yang sengaja lebih utama untuk mengqadha sholat daripada yang tidak sengaja. Kenapa yang sengaja tidak sah sholatnya, yang tidak sengaja sah sholatnya, yang sengaja tidak sah sholatnya? Kenapa? Mestinya yang tidak sengaja, mestinya yang sengaja itu lebih utama untuk mengqadha sholat daripada yang tidak sengaja. Kan sengaja. Gimana bang? Paham maksudnya ya? Paham ya? Dialognya misalnya kalau yang mengatakan saya sengaja saya menunda sampai sholat jam 2. Sangka sholatnya? Tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak sah? Kalau yang tidur, sah sholatnya jam 2. Loh, kenapa yang tidur tidak sengaja, itu sah? Mestinya saya yang sengaja lebih sah untuk diterima. Paham maksudnya ya? Terus apa bantahannya? Bantahannya di sini, perkaranya di sini bukan perkara mengqadha sholat. Tetapi perkaranya adalah apa? Kesengajaan Anda menunda sholat itu sampai habis waktu. Tapi itu sholat Isya. Sekarang sholat Subuh. Kapan awal waktu sholat Subuh? Ketika fajar as-shadiq. Ketika fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq itu adalah apa? Fajar as-shadiq artinya betul-betul fajar itu menyingsing. Jadi kalau kita lihat di misalnya di lautan, kalau ada benang putih, garis benang putih ya di ufuk, ini putih, di atasnya gelap, ada benang putih di bawah, itu sudah terbit fajar as-shadiq. Itu adalah kalau sudah mulai terlihat benang putih. Benang putih itu maksudnya kan ini cahaya horizontal ya kan. Cahaya horizontal ketika di ufuk, kemudian yang ini kan gelap. Tapi di bawah masih ada cahaya, itulah terbit fajar as-shadiq. Kita kalau di kota ini nggak bisa melihat, tapi kalau kita di pantai, ya kan, akan lihat jelas. Di situ hanya garis putih, yang langitnya itu masih gelap. Tapi ada benang putih horizontal, ya kan? Itu sudah terbit fajar shadi. Maka boleh kita sholat. Itulah awal kita waktu sholat subuh. Kapan berakhirnya waktu sholat subuh? Adalah ketika terbit matahari. Ketika matahari mulai terbit, itulah berakhirnya waktu sholat subuh. Kemudian waktu yang paling afdol, untuk kita mengerjakan sholat itu adalah di awal waktu. Jadi di awal waktu, itu adalah apa? Bukan berarti di awal waktu itu adalah ketika matahari tergelincir langsung sholat, tidak. Itu bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Kapan terhitung itu di awal waktu? Adalah sholat terhitung sholat itu di awal waktu adalah sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah bersama imam itulah dihitung awal waktu sholat. Itulah awal terhitung sholat di awal waktunya. Misalnya azan dikumandangkan. Kalau ada orang sholat duhur misalnya, ya kan, dia sholat duhur, itu bukan terhitung awal sholat di awal waktunya. Dia sholat duluan. Ya kan, kemudian dia pergi. Kemudian padahal jamaahnya azan, jamaah belum sholat duhur, ya kan? Kan tinggal nunggu imam. Tapi dia sholat duluan, habis itu dia pulang. Maka para ulama menyatakan apa? Ini sah sholatnya, tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena kok jangankan jamaah belum selesai sholat, azan saja. Ketika azan dikumandangkan kita keluar dari masjid tanpa uzur, maka itu dihitung dosa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Ya kan? Ketika ada Abu Hurairah melihat ada orang keluar ketika azan, keluar dari masjid, azan sedang dikumandangkan, dia keluar dari masjid. Apa kata Abu Hurairah? Fakada asha'a bil qasi. Sungguh dia telah berdosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang azan saja tidak boleh, apalagi yang sudah di dalam masjid, yang sudah selesai azan. Sudah selesai azan, kemudian dia sholat duhur, kemudian dia pergi. Nah, itu maka apa? Maka kita katakan ini orang yang berdosa dan tidak terhitung sholat di awal waktu. Terhitung sholat di awal waktu adalah sholat bersama imam. Ya kan? Kalau imamnya datang 10 menit, 15 menit, walaupun 1 jam datangnya imam, maka itu juga dihitung awal waktu sholat. Ya kan? Terhitung sholat di awal waktu adalah apa? Kenapa? Karena yang berhak menentukan sholat atau tidak itu siapa? Yang berhak menentukan sholat itu tidak atau siapa? Adalah imam. Iya kan? Boleh gak muadzin mengumandangkan iqamah tanpa ada perintah dari imam? Tidak boleh. Kenapa? Karena muadzin itu haknya apa? Hanya menentukan waktu sholat. Muadzin itu hanya punya hak menentukan waktu sholat, tapi tidak berhak menentukan apa? Tegaknya sholat. Yang berhak menentukan tegaknya sholat itu siapa? Adalah imam. Karena Nabi SAW mengatakan, akimu hatta tarauni, wahai Bilal, kumandangkan iqamah ketika engkau melihat saya keluar dari rumah. Begitu Nabi SAW keluar dari kamarnya, dari rumahnya, baru kemudian Bilal mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, ilahi, baru iqamah. Dalil menunjukkan bahwasanya apa? Yang berhak menentukan sholat, itu adalah imam. Tidak boleh setiap orang. Tidak berhak setiap orang. Maka kalau bukan imam yang asli, maka jangan menetapkan waktu sholat. Tidak boleh menetapkan tegaknya sholat. Ayo, iqamah, iqamah. Nah, sementara dia sendiri bukan imam, maka ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Apalagi menjadi imam yang bukan dia imam, itu nggak boleh. Ya kan? Maka seorang itu tidak boleh sembarangan jadi imam. Kalaupun dia ditunjuk, itu juga tetap jangan mau. Kenapa? Karena ini fitnah. Kalau antum terima, kecuali masjidnya itu masjid musafir, masjidnya imamnya gonta-ganti, ya boleh, ya kan? Kalau masjidnya itu kan tidak punya imam tetap, ya kan? Maka silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau masjid itu punya imam tetap, maka tidak boleh seorang itu menjadi imam di masjid tersebut. Walaupun dia adalah imam di masjid yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Tidak boleh seorang itu mengimami yang berada di wilayah kekuasaannya. Kecuali harus dengan izinnya. Ini walaupun dia adalah imam, tidak berhak dia jadi imam. Kecuali memang, misalnya begini, misalnya kita katakan Pak Camat berhak gak jadi imam di Masjid Taqwa ini? Berhak nggak Pak Camat itu jadi imam di sini? Walaupun tanpa izin imam, berhak. Kenapa? Karena ini wilayahnya. Paham ya? Imam itu kan wilayahnya hanya masjid ini, hanya masjid At-Taqwa saja. Misalnya dia imam masjid At-Taqwa, maka dia imamnya hanya di masjid At-Taqwa saja. Tapi kalau dia imam di masjid yang lain, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena di masjid yang lain punya imam. Tapi kalau Pak Camat yang berada di wilayah kekuasaannya, bisa nggak dia mengimami? Bisa. Tanpa izin boleh. Tanpa izin boleh dia mengimami. Kita katakan di wilayah, misalnya dia imam di masjid At-Taqwa tanpa izin dari imam, boleh. Nah, dia pergi ke masjid yang lain, masih wilayah kekuasaannya, boleh nggak dia mengimami? Boleh, tanpa izin. Tapi kalau imam masjid At-Taqwa dia mengimami masjid yang lain, misalnya Al-Barokah, maka nggak boleh. Harus izin. Demikian juga kalau dia seorang imam masjid besar, tapi dia bertamu di rumah kita, boleh nggak dia diimam di rumah kita? Nggak boleh, harus izin. Kecuali tuan rumahnya mengatakan silahkan, dipersilahkan jadi imam, baru boleh jadi imam. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu ada pertanyaan. Kalau kita salat, kita tak tidur, itu mungkin. Gimana? Kita salat, kalau subuh dan akhir kita tidak mau tidur. Maka harus diganti. Jadi bagi mereka yang sholat sambil tidur, nah tidur kemudian tidak sadar orang sudah jamaahnya sudah pada pergi, nah dia masih tahiyat sendirian, nah kemudian tak tahu dia bangun, nah jamaahnya sudah tidak ada, matahari sudah terbit, ya sudah dia wudhu kemudian mengulangi sholat subuh. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan yang lain yang tidak mengingatkan? Kok membiarkan orang sedang tidur sementara sedang sholat? Itu gak boleh. Ini jamaahnya berdosa kalau ada orang yang membiarkan orang itu tidur di tengah sholat. Dia tidur, misalnya dia tahiyat, tidur, orang sudah salam, dia masih tahiyat, masih tidur, iya kan? Orang sudah zikir, orang sudah pulang, dia pulang, semuanya pulang, gak ada yang mengingatkan, maka semuanya dosa. Semuanya berdosa. Maka yang hendaknya dibangunkan. Begitu dia bangun, dia sadar, oh iya, dia sudah tidur, ya sudah, batal wudunya, kemudian dia mengulang. Tapi tetap dia mendapatkan pahala sholat subuh secara berjamaah. Kalau pahala tetap dapat, cuma dia mengulangi sholat subuh tadi. Wallahu ta'ala. Yang lain? Mengenai perkara sambil waktu, biasanya kan masalahnya itu di kampus-kampus itu sering sekali jadwal kuliah itu berbentuan dengan sholat. Jadi yang mana terutama, karena kadang orang menggunakan itu puasanya untuk ilmu itu juga ibadah. Nah, seperti ini yang mana terutama, apakah kita tetap meninggalkan kelas itu untuk sholat berjamaah atau tetap di kelas? Karena juga kadang-kadang ada yang mengatakan puasanya kita tidak punya kuasa atas kelas itu, yang punya kuasa kan dosen. Jadi kalau dia memberi izin, silahkan tinggalkan kelas untuk apa berjamaah. Tapi kalau tidak, bagaimana caranya? Tapi rinciannya begini, kalau dosen itu membolehkan, mengizinkan keluar di tengah pelajaran, maka dia keluar untuk sholat. Tapi kalau tidak ada larangan dari dosen, tidak boleh ada yang keluar pada jam saya kuliah, maka apa? Tidak boleh ada yang keluar. Maka tetap terhitung jamaah kalau dia berjamaah bersama sesudahnya. Jadi misalnya kuliah sampai jam 4, ya kan? Kuliah sampai jam 4 sore, sementara asar jam 3. Berarti apa namanya, jam 4 itu terhitung sholat berjamaah jika dia berjamaah. Tetap dihitung di awal waktu. Kenapa? Karena musola di kampus itu bukan masjid yang ada imam rawatib. Jadi tidak ada imam rawatib. Siapapun boleh jadi imam. Kalau musola kampus, siapapun jadi imam berhak. Kecuali sudah ditetapkan takmirnya bahwa ini imamnya, kalau berhalangan baru boleh diganti yang lain. Allah Ta'ala. Tapi saya kira itu. Untuk jamaah yang kedua itu harus dikumandangkan iqomah atau langsung sholat gitu? Nah, kalau misalnya luput darinya dua sholat atau tiga, maka adzan itu hanya satu kali, kemudian iqomah setiap sholat yang berikutnya. Misalnya kalau Nabi SAW pernah dalam perang Khandaq, perang Ahzab itu tertinggal empat sholat. Sholat duhur tertinggal, sholat asar tertinggal, sholat maghrib tertinggal, sholat isya tertinggal. Kemudian satu azan, Bilal suruh mengumandangkan azan, kemudian iqamah baru salat duhur, iqamah salat asar, iqamah salat maghrib, iqamah salat isya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa salat itu harus tertib, harus berurutan. Tidak boleh orang itu apa? Belum salat maghrib dia berjamaah salat isya, dia ikut salat isya dulu baru salat maghrib, itu enggak boleh. Maka tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu harus berurutan. Kalau dia belum sholat maghrib, ya sholat maghrib dulu baru sholat isya. Bagaimana saya sholat maghrib, saya masuk awal waktu sholat berjamaah sholat isya. Sekarang dia masuk, dia belum sholat maghrib, dia masuk di masjid itu sholat isya. Ya kan? Sementara kan kalau dia sholat isya baru sholat maghrib, maka itu tidak sah, dia berdosa. Kenapa? Karena sholat itu harus tertib. Dia harus sholat maghrib dulu. Lalu bagaimana sholat maghrib saya? Ini kan 4 rakaat. Nah, maka memang ada beberapa opsi. Saya katakan ada 3 opsi. 3 opsi, 3-3-nya ini madhor. Tapi dalam kaidah kalau ada 2 madhorot, ambil yang paling meringankan madhorotnya. Baik. Dia niatnya sholat maghrib. Niatnya sholat maghrib ya. Tapi ini jamaah sholat isya. Pada rakaat yang ketiga dia salam duluan. Dia tahiyat. Pada rakaat yang ketiga tahiyat. Tahiyat kemudian dia salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini madarat atau tidak? Madarat. Karena jamaah yang lain mengatakan ini sholat apa? Kok dia salam duluan? Ya, ini madarat. Tapi yang kedua. Pada rakaat yang ketiga dia duduk. Duduk tahiyat. Tapi dia tidak ikut salam. Imamnya berdiri rakaat yang keempat, dia tetap duduk. Ketika imamnya tahiyat akhir, dia ikut tahiyat akhir. Ketika imamnya salam, baru dia ikut salam. Madarat atau tidak? Madarat, ini sholat apa kok? Dia orang berdiri, dia duduk. Tapi, ini madarat. Yang ketiga, opsi yang ketiga adalah masuk rakaat yang ketiga. Dia di luar terus. Dia di luar. Ketika imamnya berdiri rakaat yang ketiga, baru dia ikut berdiri. Ketika dia berdiri rakaat yang ketiga, dia ikut masuk. Ketika imamnya sudah tahiyat terakhir, tahiyat yang akhir, dia nambah satu rakaat. Madarat atau tidak? Madarat. Kenapa dia tidak takbiratul ihram bersama imam di awal? Itu madarat. Tapi mana yang paling ringan madaratnya? Adalah yang ketiga. Adalah yang ketiga. Maka ambil yang ketiga. Wallahu ta'ala. Tapi saya kira itu karena waktunya. Sebentar, saya 10:30 harus mengisi lagi. Aku lupa di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.